Coba saya minta tangannya boleh diangkat bareng lagi ngawi. Aku mau semuanya nyanyi lagu ini. Special warga ngawi. Tangannya boleh diangkat lagi ke atas dong. Saya minta tangannya diangkat lagi yo. Semuanya boleh kita tepuk-tepuk bareng-bareng lagi. Ngawi mana dong tangannya? Pernah berpikir tuh tak terlepas tinggalkan kau sendiri. Nyanyi yuk. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Dua hati bercampur emosi tak. Sudah kan berkenan tepuk tangannya mana dong? Terima kasih miss-miss cantikku. Gini ya. Ku tak bisa Abang itu. Terima kasih Angel Evita Sari. Satu lagu spesial buat semuanya di sini. Indonesia, Panama dan juga Cumi-Cumi memberikan yang terbaik. Ngawei, Elsa, Safira, Adela. Untuk dulur Ngawi tercinta, non Elsa pamerke bojone sampean. Tutu kambianya sing neng jero lemariku nanging bojoannya sing bapak seneng aku yen monggawe laraku pamer bojo anyar neng statusmu pamer bojo anyar. Oke ayo Ngawi goyang bersama banyak. Ayo nyanyi lagi.

Jayla. buat Om Adela di sini. Ku nyanyikan lagu senandung rindu, rindu yang terlalu pada kasihku, kasihku yang jauh, jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adalah hormati untuk jajaran petinggi dari SPN Jawa Timur, yang adalah hormati segenap tamu undangan dari kepanitiaan, dan juga yang adalah hormati segenap siswa Dikduk Bintara Polri tahun 2018-2019. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah dan juga inayahnya. Di kesempatan malam hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan umur panjang, dan alhamdulillah 2 tahun Adila diberikan kepercayaan. Atas nama keluarga besar Adila, Abah Haji Toto selaku pucuk pimpinan mengucapkan banyak terima kasih atas kepanitiaan. Dan di kesempatan hari ini 1 Maret 2019 malam Purnawidya siswa Dikduk Bintara Polri tahun 2018-2019. Semoga untuk para siswa Bintara Polri tahun 2018-2019 di dalam bertugas mengemban sebagai prajurit negara gigih, gagah dan juga kokoh untuk mempertahankan NKRI. Tiba saatnya kita berbagi kebahagiaan ya, di malam perpisahan sebelum panjenengan semuanya untuk siswa berbagi tugas di dalam mengemban tugasnya. Satu persembahan untuk mengawali jumpa kita dan satu perform untuk memberikan satu hiburan untuk panjenengan semuanya. Siswa Dikduk Bintara Polri malam Purnawidya. Adeh. Thank you. semangat lagi semuanya. Kawin. Aku pun merasa batinmu tersiksa. air matamu. Perkawinan ini bukan kehendakku. Thank you bos, terima kasih. Sekarang bersama Nurma KDI. Oh, artisnya Adela, Adela, Adela. Panama Cumi-Cumi. Thank you. Ngawi, terima kasih banyak untuk keluarga besar Sertu Susilo dan juga Ibu Aris Wahyuni. Untuk rekan-rekan, sampai jumpa di dalam waktu dan kesempatan. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panama dan juga Cumi-Cumi mengucapkan selamat sore untuk Ngawi tercinta. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ajera, Ajera, Ajera. Duhai angin kembara bawa. Kita simak sama-sama dan kita buka sama-sama. All artisnya. Adela. Thank you. tercinta, kita goyang lagi, kita ho-ahoe lagi, ngawe Mona Lisa, Adele, non Mona, semoga. Kapan bisa kelaksa lagi buat yang streaming, halo. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng. Suaranya ya. Di suatu hari tanpa kita bertemu, hati yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali terbuka, senyum yang dulu. Semua itu karena siapa? Dianya mana dianya? Oh Tuhan. oleh. Mantap. Oke.